الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis Abu Bakrah. Kemudian penulis rahimallahu taala itu Imam Nawawi menyampaikan dan menyebutkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabiukum bi akbaril kaba'iri?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Demikian Nabi katakan 3 kali dan jawaban kami, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Lantas Nabi SAW menyampaikan, al-isyraku billahi wa uququl walidain, di antara dosa besar yang paling besar itu ada 3. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini adalah min akbaril kabairi, termasuk dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah adalah dosa besar berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan durhaka pada kedua orang tua adalah dosa besar berkaitan dengan hak orang yang dia adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan rasa cinta kita dan perhatian kita, itulah kedua orang tua. Dan ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi bersandar atau Nabi itika. Nabi ya itika itu ya, ya nyantainya orang Arab. Ya, nanti sikunya ditaruh di sesuatu. Ya, satu tumpuan, kemudian ya ngambil posisi nyantai gitu. Itu itika. Ya, maka semula Nabi itu itika, ya, jadi posisinya sikunya di siku dan tangannya di sesuatu, kemudian gini gitu, sambil mengucapkan dua hal yang termasuk dosa besar yang paling besar. Fajalasa, lantas Nabi duduk tegak. Ai mu'tamidan ala yadihi. Pada awalnya ketika Nabi menyampaikan dua dosa ini, Nabi bertumpu pada tangannya, ya tadi bertumpu begini. Fajal asa, lantas Nabi duduk tegap atau duduk tegak. Istaqoma fi jilsatihi, Nabi lurus dalam duduknya. Kemudian Nabi menyampaikan dosa besar yang paling besar yang 3, ala wa qawlu zuri wa syahadatu zuri. Ingatlah termasuk dosa besar yang paling besar adalah ucapan palsu dan persaksian palsu. Ini juga bagian dari dosa besar yang paling besar. Dan Nabi SAW duduk tegap saat mengucapkan dosa besar yang 3 ini untuk menunjukkan bahwasanya dosa jenis yang 3 ini itu dararuhu azim, bahayanya demikian besar, dan dampak dan kesudahannya itu demikian besarnya, demikian gawatnya. Perkataan palsu sama dengan bohong. Persaksian palsu itulah orang yang memberikan persaksian dengan bohong. Dan betapa murahnya persaksian palsu di zaman ini pada banyak orang. Dan banyak sebagian orang menyangka dengan memberikan persaksian palsu dia berbuat baik, kepada orang yang diuntungkan dengan persaksian palsu tersebut. Padahal realitanya dia berbuat yang jelek dan zalim pada tiga pihak. Yang pertama, dia berbuat buruk dan jelek dan zalim pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia berbuat jelek, buruk pada orang yang diuntungkan dengan persaksian palsu itu. Kemudian yang ketiga, dia berbuat buruk dengan orang atau pihak yang dirugikan, yang kena dampak buruk dari persaksian palsu tadi. Dia zalim dengan diri sendiri karena dia melakukan dosa besar, waliyadzubillah, bahkan termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian dia berbuat jelek, berbuat buruk kepada orang yang diuntungkan dengan persaksian tersebut, karena dia memberikan kuasa kepadanya untuk mengambil dan menikmati sesuatu yang tidak menjadi haknya, lantas orang tersebut memakannya secara batil, secara ilegal. Kemudian yang ketiga, berbuat jelek kepada pihak-pihak yang dirugikan gara-gara persaksian palsu tadi, maka itu jelas, karena berarti dia zalim badannya dan melanggar haknya. Oleh karena itu, persaksian palsu yang diantara contoh contoh standarnya adalah persaksian palsu di pengadilan, itu min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Dan dengan memberikan persaksian palsu di pengadilan ini, maka ada tiga orang yang dirugikan, misalnya sengketa tanah misalnya, maka dia zalim sama dirinya karena menyakiti dirinya sendiri dengan menimpakan dosa besar pada dirinya. Dia jelas dia zalim kepada orang yang diuntungkan dengan persaksian palsu itu, karena berarti dia sodorkan padanya tanah yang itu tidak menjadi haknya, yang itu berarti potongan api neraka untuknya, untuk orang itu yang mengambil sesuatu yang tidak menjadi, yang bukan haknya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang zalim kepada orang yang dirugikan dari persaksian palsu tadi. Jelas pemilik tanah sesungguhnya tersingkirkan gara-gara persaksian palsunya. Ini korban kezaliman. Maka janganlah engkau sangka jika engkau memberikan persaksian palsu untuk menguntungkan seseorang, jangan kau sangka dirimu berbuat baik kepadanya. La wallahi, bahkan engkau berbuat buruk padanya. Dan namun sangat disayangkan banyak orang memberikan persaksian indal hukumah di dalam atau di hadapan pemerintah atau pihak terkait dalam berbagai macam permasalahan. Dia katakan si Allah yang berhak, kemudian dia pun membuat kerancuan kepada pihak terkait, dan dia pun meminjam nama yang tidak benar. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan satu bagian dari dunia. Akatapi waliyatu billahi. Maka hadis ini mengharuskan orang yang berakal untuk waspada dari empat atau tiga dosa ini: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ucapan palsu alias ucapan dusta secara umum dengan berbagai macam bentuknya. Ada namanya nota palsu, ada namanya markup, ada namanya perjalanan dinas fiktif, ada yang namanya macam-macam. Itu semua semua bagian dari bohong. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu semacam saksi palsu di pengadilan, Demikian juga termasuk persaksian palsu adalah Pak RT, Pak RW atau kepala desa yang memberikan persaksian palsu kalau orang ini miskin padahal tidak miskin, yang dengan surat persaksian palsu tadi dipakai untuk mendapatkan syai'an ad-dunya, untuk mendapatkan hal yang bersifat duniawi. Dan orang yang memberikan persaksian palsu semacam ini merasa berbuat baik, merasa menolong, padahal hakikatnya dia berbuat jahat ya, pada dirinya, kemudian pada orang tersebut, karena dia sodorkan padanya potongan api neraka, karena itu harta yang tidak halal baginya. Ketika syaratnya itu miskin, dia artinya dia tidak memenuhi syarat. Dan ini berbuat jahat kepada pihak yang dirugikan. Ini jatah untuk 10 orang miskin. Maka ada orang kaya yang minta dibuatkan surat miskin, pernyataan miskin. Ya, ini tentu menggeser orang yang miskin yang sesungguhnya. Maka pihak terkait dalam hal ini dia telah zalim kepada orang yang harusnya berhak untuk dapat, jadi tidak dapat karena digeser orang kaya, yang digeser oleh orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkannya namun jadi berhak gara-gara persaksian palsu yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian selanjutnya adalah sejumlah hadis dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'iru, di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, kemudian menghilangkan nyawa yaitu dosa pembunuhan, dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Diatkan oleh Al-Bukhari, Imam Nawawi mendefinisikan yaminul ghamus itulah orang yang bersumpah palsu secara sengaja. Nah, sumpah palsu dalam bahasa Arab disebut ghamus, yang makna asalnya adalah tenggelam, karena sumpah ini menenggelamkan orangnya dalam dosa di dunia, kemudian menenggelamkan orangnya ke dalam neraka di akhirat. Kemudian wa anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang anak yang mencaci maki dua orang tuanya sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah anak yang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri? Nabi katakan, iya ada. Orang ini misalnya A, dia mencaci maki bapak temannya, dia punya teman namanya B. A ini mencaci maki bapaknya B. B tidak terima. Akhirnya B ini mencaci maki bapaknya A. Kemudian A ini mencaci maki ibunya B. B tidak terima, membalas dengan mencaci maki ibunya A. Maka dengan hal ini, pada hakikatnya A ini mencaci maki bapaknya sendiri dan mencaci maki ibunya sendiri. Wa fi riwayatin, di satu riwayat, termasuk dosa besar yang paling besar seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah itu anak melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi katakan, dia si A ini mencaci bapaknya B, akhirnya B mencaci bapaknya A. A ini mencaci maki ibunya B, akhirnya B mencaci maki ibunya A. Itu termasuk anak yang melaknat orang tuanya sendiri. Kemudian dari Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Orang yang memutus kekerabatan itu tidak akan masuk surga. Kata Sufyan, yang dimaksud dengan memutus adalah memutus kekerabatan, muttafaqun alaih. Dan dari Abu Isa Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah haramkan kalian untuk uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, wa man'an wa hati. Nanti akan dijelaskan apa itu man'an dan apa itu hati. Dan Allah mengharamkan wa'dal banat, memendam anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah benci tiga hal yang kalian lakukan, kila waqal, kabar burung, ikut menyebarkan kabar burung, wakasota soal, banyak bertanya atau meminta. Kemudian yang ketiga itu atal mal, menelantarkan harta. Muttafaqun alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada penjelasan dari Imam Nawawi. Tadi di antara hal yang Allah haramkan adalah man'an. Man'an itu artinya mencegah apa yang menjadi kewajiban, yaitu pelit. Man'an itu pelit, tidak mau melaksanakan kewajiban. Punya kewajiban bayar zakat, tidak bayar zakat. Punya kewajiban bayar utang, demikian juga termasuk punya kewajiban bayar utang, tidak bayar utang. Punya kewajiban bayar SPP anaknya, tidak dibayar-bayar. Maka ini man'an, karena maknanya adalah man'uma wajaba alihi, mencegah, menghalangi dan tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kemudian hati, ada dosa yang disebut dengan hati, yang maknanya adalah tolabu ma laisa lahu, meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Ini haknya orang miskin, dia kaya, dia minta. Dia minta ini padahal itu bukan menjadi haknya. Dia menuntut sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya hak untuk menuntut tersebut, yaitu hati. Kemudian wa'dal banat artinya memendam anak perempuan fil hayati, hidup-hidup. Kemudian kila waqal, maknanya kata Imam Nawawi, membicarakan semua yang didengar, mengobrolkan semua yang semua berita yang didapatkan, sehingga akhirnya dia sampaikan berita yang didapatkan itu dengan mengatakan ada yang bilang gitu, ada yang bilang begini begini. Kemudian kemudian dia juga mengatakan dengan mengatakan fulan si A itu menyampaikan demikian demikian, padahal itu semua adalah berita-berita yang la ya'lamu sihatahu, dia tidak tahu pasti kebenarannya. Sehingga dia kemudian dia sandarkan pada orang lain, si A bilang demikian demikian. Ketika tidak malu atau apa kalau menyandarkan kepada orang tertentu, kemudian dia mengatakan ada yang bilang gitu, demikian demikian. Atau sebagiannya bahkan pakai bumbu-bumbu, orang yang sibuk dengan hal ini sebagiannya kemudian diberi bumbu supaya orang itu percaya. Informasi yang thiqah menyampaikan, orang yang dari sumber terpercaya, sumber terpercaya, tapi berita yang disampaikan sumber yang terpercaya menurut dirinya itu ya, ya dia tidak tahu kepastian berita tersebut. Ya, tapi dia sekedar mengandalkan menurut sumber yang terpercaya. Ya, menurut sejumlah kawan-kawan yang thiqah, menurut sejumlah ibu-ibu ummahat yang thiqah, dalam keadaan ya, ya sekedar menyebar-nyebarkannya. Yang jelas itu berita la ya'lamu sihhatahu. Dia tidak yakin kebenarannya. Bahkan wala yadhunnuha. Dia tidak punya sangkaan kuat kebenarannya. Sangkaan kuat kebenarannya aja enggak tahu. Ini nilai kebenarannya berita ini gimana? Ya, ya sekedar banyak yang ngomongkan gitu. Sudah rahasia umum, nah gitu. Tanpa tahu pasti kebenarannya. Kemudian kata Imam Nawawi, beliau kutip hadis wa kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu jadi pembohong ketika dia itu mulutnya itu jadi toa, dia yang akan menjadi menyuarakan siapa yang ngomong sampai ke dia, dia suarakan selantang-lantangnya kemana-mana. Maka mulutnya itu jadi toa, siapa saja yang ngomong nanti akan dia disampaikan kemana-mana, tersebar kemana-mana. Omongan kemudian dari sumber yang menyampaikan itu benar, valid, berita bohong, dia tidak peduli. Yang penting rame. Yang penting rame. Kemudian itu atul mal, menelantarkan harta. Itu maknanya kata Imam Nawawi adalah tabdzir, mubadzir, dan membelanjakan harta tidak dalam bentuk-bentuk pembelanjaan yang diizinkan, yang diizinkan oleh agama. Dan pembelanjaan yang diizinkan oleh agama adalah maqasidul akhirah wad dunya, tujuan akhirat atau tujuan dunia. Yang diizinkan itu bukan hanya tujuan-tujuan akhirat. Tujuan dunia yang manfaat itu juga diizinkan. Nah, itu atul mal ini dibelanjakan bukan untuk hal yang manfaat dalam masalah dunia, bukan pula hal yang manfaat dalam masalah akhirat. Nambah pahala juga tidak. Kemudian mendapatkan manfaat duniawi dari hal tersebut juga tidak, bahkan malah dapat dosa dari pembelanjaan-pembelanjaan tersebut. Karena duit tadi untuk taruhan, untuk judi, atau untuk membeli sesuatu yang nilainya haram. Kemudian termasuk idaatul mal adalah taku hifdihi ma'a imkanil hifdi. Tidak mau menjaga barang baik-baik padahal bisa dijaga baik-baik. Maka ada harta yang bisa dijaga baik-baik. Ya, kalau dijaga baik-baik ini awet. Namun karena tidak dijaga baik-baik, boleh jadi misalnya sepeda hujannya kehujanan, panas ya kepanasan. Ya, akhirnya rusak sebelum waktunya. Maka ini itu atul mal. Atau tidak disimpan di tempat penyimpanan semestinya, akhirnya diambil orang. Akhirnya diambil orang, maka ini itu atul mal. Ini makanan bisa awet kalau dimasukkan ke kulkas. Ada kulkas. Tapi tidak dimasukkan ke kulkas, akhirnya busuk. Akhirnya busuk, maka ini itu atul mal. Nah, membuang-buang harta, menelantarkan harta. Kemudian kasratu soal, Ini bisa artinya banyak bertanya, bisa juga banyak meminta. Kalau diterjemahkan dengan banyak meminta, di antara maknanya adalah al-ilhahu, mendesak. Untuk meminta sesuatu dengan mendesak, mendesak itu artinya bolak-balik. Ya, tidak cukup ngomong sekali. Ya, tidak cukup datang sekali. Namun bolak-balik. Fima la hajata ilaihi. Dalam hal yang itu tidak bukan sesuatu hal yang menjadi hajatnya, bukan satu hal yang menjadi kebutuhannya. Kemudian dalam masalah ini ada sejumlah hadis yang telah disebutkan di bab sebelumnya, semacam hadis tentang waqta umman qata'aki. Allah berfirman kepada Rahim, aku akan putus orang yang memutusmu. Dan hadis man qata'ani qata'ahu Allahu Rahim, kekerabatan mengatakan siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Maka hadis di sini seluruhnya menunjukkan haramnya memutus hubungan kekerabatan dan haramnya durhaka pada kedua orang tua. Telah lewat hadis-hadis yang semisal. Dan yang ada di sini yang itu merupakan tambahan yang belum disebutkan adalah hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Yang dimaksud di sini adalah mencela dan melaknat kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah itu seorang anak mencaci maki orang tuanya sendiri? Kenapa sahabat bertanya? Li'anna hadza amrun mustaghrabun. Dalam pikiran sahabat, dalam nalar sahabat, ini adalah perkara yang sangat aneh. Wa amrun ba'idun. Dalam pikiran dan logika sahabat, anak mencaci maki orang tuanya sendiri itu ba'id, itu mustahil. Bayangkan. Jadi meskipun mereka ini hidup di masa jahiliyah, itu tidak ada. Tidak ada anak yang mencaci maki, mengumpat-umpat, nyebut nama binatang sama orang tuanya sendiri, itu tidak ada. Sehingga ketika Nabi mengatakan dosa besar anak mencaci maki bapaknya sendiri, sahabat bertanya. Dan kenapa sahabat bertanya? Dijelaskan, karena ini ba'idun, ini mustahil. Ini mustahil di masa, di pikirannya orang Arab, di nalarnya orang Arab, itu mustahil. Orang tua itu satu hal yang sangat dimuliakan. Lah kok dicaci maki, ini mustahil. Lah mereka, gimana itu wahai Nabi? Ada anak mencaci maki bapak ibunya sendiri. Gimana itu penjelasannya? Karena begitu mustahilnya hal ini dalam benak dan pikiran para sahabat. Kan artinya ini tidak, ini satu hal yang tidak pernah terjadi. Maka kemudian Nabi jelaskan, mencaci maki itu dengan cara dalam mencaci maki tidak langsung. A mencaci maki bapaknya B, B enggak terima, mencaci maki bapaknya A. A mencaci maki ibunya B, B enggak terima, hanya B mencaci maki ibunya A. Nah, itu yang dimaksudkan. Sehingga dalam hadis ini terdapat peringatan dan ancaman, jangan sampai seorang muslim itu menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki. Dengan mencaci maki orang tua kawannya, akhirnya kawannya yukabilu membalas dengan semisal dengan mencaci maki orang tuanya. Namun hadis ini tidaklah bermakna ketika A mencaci maki bapaknya B, hadis ini bukan berarti menunjukkan bolehnya B mencaci maki bapaknya A. Walayak nidhalika. Hadis ini sama sekali tidaklah bermakna B boleh mencaci maki orang tuanya A. Kenapa? Karena dosa anak itu tidak ditanggung oleh orang tuanya. A mencaci maki orang tuanya B, ini dosa anak. Secara hukum, apakah B boleh mencaci maki bapaknya A? Jawabnya tidak. Apa salah bapaknya A sehingga dicaci maki? Sehingga hadis ini adalah menceritakan realita, bukan menyetujui realita. Ini cuma menceritakan realita. Kalau A itu mencaci maki bapaknya B, realitanya B tidak terima. Umumnya realitanya B tidak terima, dan akhirnya B mencaci maki bapaknya A. Sehingga ini cuma menceritakan fil adati, kebiasaan, wa tabiati, umumnya dan normalnya. Normalnya, normalnya seorang itu akan membalas orang lain dengan semisal perbuatannya. Jika dia mencaci, maka akan dibalas mencaci. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mencaci maki berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Manakala berdampak, mereka mencaci maki Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Oleh karena itu, siapa yang menjadi sebab orang tuanya dicaci maki, maka dia memikul dosa tersebut. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, yaitu memutus bakti yang wajib diberikan kepada ibu. Dan Allah mengharamkan wa'dul banat, yaitu memendam anak perempuan hidup-hidup, karena mereka di masa jahiliyah benci dengan anak perempuan." Dan mereka mengatakan bahasanya anak perempuan, ketika eksisnya anak perempuan itu masabbatun lahu, itu akan menyebabkan bapaknya itu akan jadi sasaran cacian. Sehingga mereka waliyadu billahi, ketika punya anak perempuan, maka dia ambil anak perempuannya, kemudian dia buat galian untuk anak perempuannya ini, kemudian dipendam anak perempuannya tersebut dalam keadaan dia hidup-hidup. Namun perlu diketahui, bahasanya kisah yang beredar pada sebagian orang menceritakan bahasanya Umar itu pernah memendam hidup-hidup anak perempuannya, itu adalah cerita dusta. Di antara kedustaan hal ini adalah tidak semua kabilah Arab itu punya budaya ini, memendam anak perempuan hidup-hidup. Itu tidak menjadi tradisi semua kabilah. Ada kabilah-kabilah tertentu yang tidak. Di antara kabilah yang tidak punya kebiasaan ini adalah Banu Adi. Dan Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Sehingga tidak ada catatan sejarah Bani Adi itu, orang Bani Adi memendam anak perempuannya hidup-hidup. Itu tidak ada di catatan sejarah. Ini dusta. Itu dusta yang terlalu kentara. Itu dusta yang terlalu kentara, karena dinisbatkan pada orang dari satu suku, padahal di suku itu tidak ada seperti itu. Ini kan sama saja, ya kalau bahasa ekstrimnya, orang Arab suka makan gudeg, nah gitu kan. Orang Arab hobi makan gudeg, nah itu bohongnya itu terlalu ini, terlalu memalukan bohongnya itu. Orang Arab kok, orang Saudi hobi makan gudeg itu kan, itu kan bohong keterlaluan gitu. Karena begitu orang itu tahu orang Saudi ya nggak mungkin jadi penggemar makan gudeg, enggak, sudah langsung nggak mungkin. Begitu orang tahu Umar, Umar bin Khattab, siapa dia? Bani Adi. Kemudian dibilang Umar memendam anak perempuannya hidup-hidup, nah, itu terlalu memalukan bohongnya itu. Karena Bani Adi itu tidak punya ini sama sekali. Bani Adi tidak punya hal ini sama sekali. Lah kok bisa-bisanya disambungkan ke Umar yang merupakan orang dari kabilah Bani Adi. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanyai, karena dosa apa dia dibunuh? Maka Allah haramkan hal ini dan tidaklah diragukan ini adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Jika membunuh orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa dan dia orang yang beriman, maka ini jadi sebab tinggal yang lama di neraka. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang ke-93, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya neraka, dia tinggal lama di neraka, Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Maka ini orang yang tidak punya hubungan apa-apa. Maka jika itu kerabat, maka lebih besar lagi dosanya. Jika kerabat ini, kerabat orang punya hubungan darah, jika orang yang punya hubungan darah ini adalah darah dagingnya sendiri, tentu lebih besar lagi dosanya. Jika dia adalah anak-anak, lebih besar lagi dosanya. Anak orang lain yang dia masih anak-anak saja, sayang. Normalnya orang sayang. Itu anak orang lain. Ini anak kecil, anak orang lain, manusia normal, sayang. Nah kalau anak sendiri, ya tentu harusnya lebih disayang lagi, sehingga dosanya lebih besar lagi. Kemudian man anwa hati, man hanwan hati ini bisa maknanya adalah jamuk manu', rakus plus pelit. Dia tidak mau memberikan mayajibu alaihi batuh minal mal, harta yang wajib dia berikan. Dia tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar utang, utang sama orang, tidak mau bayar kewajiban. Dia bayar kewajibannya, beli jadi utang uang, utang barang, kemudian beli barang secara tidak tunai, utang jasa, diantaranya, dan tidak mau bayar SPP. Padahal tahu kalau sekolah di sini ya ada SPP-nya, namun tidak mau bayar. Maka ngemplang SPP, dan kalau di dunia pesantren ngemplang SPP itu mengerikan, Pak. Ada yang 4 tahun tidak pernah bayar, gitu. Ada yang 3 tahun tidak pernah bayar, tapi dia ngirim uang jajan sama anaknya, gitu. Ya, uang jajan untuk anaknya ini, tapi uang makan anaknya tidak dikirim, gitu. Anaknya jajan tidak dikirimi. Ya, dan itu sudah jamak di dunia pesantren. Ya, ada yang tunggaan semacam ini, ada yang sampai kemudian ratusan juta, bahkan miliaran, ada miliaran nunggak SPP, uang makan, uang listrik. Itu ada yang di satu pesantren itu lebih dari 1 M. Lebih, jadi kayaknya itu pesantren itu kaya-kaya gitulah, nggak bayar nggak apa-apa, uangnya baik-baik kok, uangnya baik-baik. Dan itu cara berpikir rame-rame, Pak. Bayangkan tunggakannya 1 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ya. Ini kalau di Hamalatul Quran ya mulai cuma ratusan juta. Ratusan juta. Dan itu uang yang banyak sekali. Itu kalau untuk gaji ustadznya yang cuma 2 juta itu enggak tahu itu. 100 juta itu bisa untuk gaji berapa orang sekian berapa bulan itu. Nah, kemudian hati adalah yatlubu ma laisa lahu. Meminta, menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya. Dia katakan, berikan aku harta itu. Padahal itu bukan haknya. Atau man'an, dia menolak untuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Maka ini adalah satu hal yang Allah haramkan. Li'ana la yajuzu lil insan. Karena tidak boleh bagi seorang untuk yamna' ma yajibu alaihi badluhu. Tidak boleh baginya dia tidak mau memberikan apa yang menjadi kewajibannya untuk dia berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh pula jika meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Dua-duanya hukumnya haram. Yang wajib dibayar tidak mau dibayar, tidak mau bayar. Yang bukan haknya meminta sesuatu yang bukan haknya, dua-duanya hukumnya haram. Kemudian Allah membenci tiga hal. Membenci dan mengharamkan itu dua kalimat, dua kata ini tidak ada bedanya. Karena benci atau tidak disukai dalam bahasa syariat artinya haram. Akan tetapi kenapa di sini redaksinya beda? Wallahu a'lam, ini adalah sekedar variasi berbahasa saja. Perbedaan pengungkapan. Yang pertama adalah kila wa qala. Yakni yang dimaksudkan adalah naqlal kalam. Menukil-nukil perkataan, menser-ser berita yang tidak jelas, yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian termasuk kila wa qal adalah kathratu ma yatakallamul insanu. Terlalu banyak ngomong. Jadi ngomong itu jadi hobi. Ngomong, cerita itu jadi hobi. Itu juga terlarang termasuk kila wa qal. Dalam di hadis disebut orang yang hobi ngomong, yang Nabi cela adalah disebut dengan tharthar. Yutharthir bihi. Ngomong terus. Dia tahu orang-orang yang di depannya itu tidak minat dengar omongannya, tetap ngomong, tetap ngoceh saja. Ada sebagian orang yang demikian. Hobi cerita itu tidak lihat sikon. Hobi cerita itu tidak lihat sikon. Pokoknya dia ngomong, mendominasi pembicaraan. Pokoknya kalau ketemu orang ngomong, padahal baru kenal, mau itu sudah ngomong, sudah cerita macam-macam. Maka ini juga salah satu makna kila waqal. Sehingga laisa lahu hamun ila kalamun finnasi. Ada orang yang tidak punya ide, tidak punya keinginan kecuali ngomongin orang. Dengan mengatakan qalu kadza wa qila kadza. Walasya malabi-labih lagi. Idza kana hadza, ini lebih jelek lagi. Walasiyama artinya lebih jelek lagi. Idza kana hadza fi a'rati ahli ilmi. Jika itu berkenaan dengan nama baik orang yang berilmu. Nama baik dai. Ya, nama baik seorang ustaz, seorang kiai. Berita yang tidak jelas disebar-sebarkan. Dijadikan sebagai bahan pembicaraan, bahan obrolan. Demikian juga nama baik dan kehormatan penguasa, penguasa muslim. Fa inau yakunu, kalau dia penguasa kafir maka dia tidak punya kehormatan. Pada dasarnya dia tidak punya hak-hak sebagaimana hak-hak wajarnya penguasa muslim. Maka kalau ini untuk ulama, orang yang berilmu, maka dosanya lebih jelek, lebih dibenci lagi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka seorang muslim adalah orang yang beriman, adalah orang yang tidak berkata kecuali yang baik, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka katakanlah ucapan yang baik atau diam. Ya, demikian yang kita kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.